Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersungkur rawan sikapmu di balik kemelutmu di remang kabutmu di tabir nikam-nikam. Terkenal dan baik. tetap menanti, menanti dan menanti. Tetap menanti, menanti dan menanti. Setia hidup tengah-tengah si sakit banyak keluhan juga rintihan. Tak peduli siang atau di malam hari, kau layani dengan penuh kasih. Oh, Suster Maria, betapa mulia pengorbananmu. Oh, Suster Maria, kau abdikan seluruh hidupmu bagi hidup sesama. Betapa besarnya jasa-jasamu bagi sesama. Oh, Suster Maria, betapa mulia pengorbananmu. Kini bukan zaman lama penjajahan, di mana derajat manusia berbeda. Tapi kini zaman telah bebas merdeka, hak asasi semua manusia sama. Ya mama, oh ya papa, ku pilih dia karena saling mencinta. Bukan harta, ukuran bahagia, tapi cinta suci untuk selamanya. Oh, kini bukan zaman kuda gigit besi. Soal jodoh orang tua yang memilih, tapi kini zaman kuda gigit roti. Soal jodoh biar ku pilih sendiri. Ya mama, oh ya papa, ku pilih dia karena saling mencintai. pilih sendiri. Soal jodoh biar ku pilih sendiri. Soal jodoh biar ku pilih sendiri. Bagai bara api yang membakar hati, kau nyalakan api cinta di dalam dada. Sejuta pesona menghapuskan duka, cintamu bak mentari menyinari hati para cinta. Indahnya lagu yang kau nyanyikan hapuskan rindu hatiku. Indah dan biru cinta yang syahdu bagai belenggu cintamu. Jabat tanganku dekap rinduku dalam pelukanmu. Be lagu cinta yang biru, sebiru selembut cinta kasihmu. Namun kau tabur benih di hati yang kesan, akankah bersemi dan berkembang cintamu? Ku takut masa laluku yang kelam itu hanya akan menyiksa dirimu. Berjuang walau badan hanya tinggal tulang, setiap hari kesana kemari cari inspirasi, walau perut sehari melilit tak terisi nasi. Tak menentu tempat tinggalnya, risikonya harus diterima dengan rela. Jadi seniman bukan paksaan, bukan pula pelarian, tapi dunia seni panggilan hati nurani. Prestasi yang bercita tinggi untuk negeri. Jadi seniman bukan paksaan, bukan pula pelarian, tapi dunia seni panggilan hati nurani. Pengorbanan dirimu, oh mama. Demi cintaku, panggilan jiwaku, kau mama. Doa dan restumu selalu, oh mama. Demi masa depanku, agar semua pengorbananmu tak sia-sia. Dan doaku ku panjatkan pada yang kuasa, agar hidup mama damai sejahtera. Sia-sia. Oh.